Mitra Bisnis, KPK menetapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, jika orang nomor satu di Kementerian Agama saja sudah menjadi tersangka kasus korupsi, apakah Indonesia punya peluang untuk memangkas korupsi atau setidaknya menekan tingkat korupsi yang makin merajalela ini? Ya, kita mudah-mudahan mungkin terus semua itu bergerak untuk anti korupsi itu ya. Tentu kalau kita ad hoc sedikit-sedikit membuat wawancara dan lain-lain itu kan sudah dilakukan oleh KPK sekarang ini. Tapi saya pikir KPK tidak cukup. Polisi, kejaksaan, dan hakim, kehakiman itu juga membuat harus yang sama ya. Well, untuk kita ini sudah korupsi itu kan sudah demikian menuasnya kita. Ini sehingga nggak ada lagi budaya malu. Itu kita sudah tidak punya lagi. Orang korupsi ini tidak pemalu kok, ya kan? Sudah terdakwa pun tidak mau turun. Tapi ya gini-gini lah memang bangsa kita ini sudah dibikin kebudayaannya itu kebudayaan tidak tahu malu lagi mungkin ya. Sehingga saya juga tidak bisa komentarin soal-soal begitu bahwa kita mesti lakukan memang step by step. Maksudnya sekaligus membuat satu ekstrim ya. So. Tapi step by step harus sesuatu yang betul-betul membuat orang jerah. Maka itu saya bikin satu saat memang hukuman mati baru kita lakukan. Nah, kenapa Tiongkok sekarang sudah berhasil menekan tingkat korupsinya, Pak? Apa kita bisa meniru mereka? Ya, kalau Tiongkok itu kalau lu korupsi macam-macam itu langsung ditembak, langsung dibunuh, mati dia. Apalagi pejabat-pejabat yang melakukan itu, langsung melalui kota apapun dia ditembak di sana itu. Jadi saya memang ada perlunya kita melakukan yang sama mungkin ya untuk sementara ini. Jangan kita sok-sok rahasianya, tapi kita biarkan ini semua yang merusak daripada kita mental bangsa kita ini ya. Sehingga kita tidak bisa membangun karena korupsi yang merajalela itu. Tapi kan sini tidak ada hukuman yang itu, tidak ada orang ya. Orang masuk penjara itu juga tidak pernah, orang itu jadi kapok, orang penjara juga bisa dibayar, juga disokokin untuk di PSA juga bisa di penjara itu kan. Kalau di penjara ada yang saya dengar malam dia keluar malam, kalau di malamnya dia tidur di pura-pura, sejak malamnya dia keluar juga tinggal di rumahnya. Tapi yang contoh-contoh begini ini bikin orang tidak takut masuk penjara di Indonesia itu. Ya kan? Kita ini kan tidak ada budaya tahu malu. Kalau orang masuk penjara pun sudah keluar pun tidak ada malu. Gitu. Bagaimana saya mau bicara mengenai moral itu, mestinya bicara itu mestinya kiai-kiai atau pastor-pastor gitu ya. Jadi kita ini sebagai pengusaha susah mengomentari yang gitu-gitu mengenai etik dan lain-lain itu ya. Jadi saya serahkan kepada yang lebih berwenang lah untuk ngomong itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.